والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Dan kita masih membahas seputar permasalahan az-zakah. Menjawab dari beberapa pertanyaan ikhwah yang masih seputar permasalahan zakat. Pertanyaannya adalah, apakah barang-barang yang terkena zakat itu digabungkan sehingga sampai pada nisab dan dikeluarkan zakatnya? Misal seseorang memiliki perak yang belum sampai nisab, seseorang juga memiliki emas yang juga belum sampai nisab, apakah keduanya ini digabungkan sehingga sampai nisab kemudian dikenai zakat, ataukah dibiarkan hingga masing-masingnya sampai pada nisab? Perak dia baru punya 400 gram sementara nisabnya adalah 595 gram, ditambah dia punya emas 60 gram sementara nisabnya adalah 85 gram, ini dibiarkan begitu saja sampai masing-masingnya punya atau sampai pada nisab. Misal tadi yang 400 gram nanti 2 bulan kemudian dia nambah lagi tabungan atau simpanan perak, 2 bulan nambah lagi 10 gram misal atau 20 gram tambahannya setiap 2 bulan, atau tabungan emas, simpanan emas 1 bulan nambah setengah gram dari 60 gram yang ada, ataukah digabung keduanya? Kalau digabung sudah jelas terkena zakat. Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah bahwa apabila harta yang kita miliki murni dari benda-benda ini saja, emas ataupun perak, atau binatang ternak, kita punya dua jenis, ternak kambing dan ternak sapi yang digembalakan, atau buah-buahan juga punya dua jenis, kurma dan kismis. Nah, pada masing-masing jenis ini apabila belum sampai nisab tidak terkena zakat. Pada masing-masing jenisnya, emas 60 gram ya udah belum kena zakat, perak 400 gram belum kena zakat, digabung bagaimana? Terjadi khilaf diantara para ulama, namun yang rajih Allahu a'lam sebagaimana yang terjadi di masa Rasul, tidak ada penggabungan antara dua jenis yang berbeda. Tidak ada di masa Rasul unta digabung dengan sapi sehingga sampai pada nisab dari jenis-jenis ini tadi. Namun ketika seseorang memiliki emas, simpanan emas yang belum sampai nisab, juga dia punya simpanan perak yang belum sampai pada nisab, di saat yang bersamaan dia punya uang tunai, dia juga punya simpanan berupa uang tunai, apabila uang tunai ini digabung dengan salah satu dari perak ataupun emas, maka menjadi sampai nisab, ini baru terkena kewajiban zakat. Contoh, seseorang punya uang 10 juta dan dia punya 500 gram perak. Kan perak nisabnya 595 gram. Ini sekarang dia punya 500 gram ditambah 10 juta rupiah uang tunai ini. Nah, kalau yang seperti ini maka digabungkan uang yang 10 juta tadi ditambah dengan perak 500 gram sudah sampai nisab, ini kena zakatnya. Atau dia punya emas 60 gram dan dia punya uang 60 juta, uang tunai dia punya 60 juta, Kalau digabung emas dan uang tunai ini sudah sampai nisab emas, maka pada saat itu dia zakat, wajib mengeluarkan zakat dengan nisab zakat emas. Bisa dipahami ya? Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Ini juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa penggabungan antara dua jenis benda-benda yang terkena zakat itu tidak ada. Tetapi manakala seseorang memiliki mata uang yang digabung dengan salah satu dari emas dan perak hingga menjadi sampai nisab, baru ada zakatnya. Lantas bagaimana menanggapi sebagian ikhwah ini yang pada datang kemudian menyampaikan bahwa hartanya selama ini ternyata terkena zakat dan ingin segera membayarkan zakatnya. Insyaallah telah kita sampaikan ke pengurus, kita sampaikan ke Litbang, insyaallah direspon dengan baik dan insyaallah akan segera atau akan dibentuk panitia pengumpulan zakat mal di ma'had kita ini, sehingga para ikhwah tidak bingung kemana dia harus membayarkan zakatnya, kemana dia harus membayarkan zakat mal yang ada pada dia. Insyaallah akan dibentuk di ma'had kita ini panitia pengumpulan zakat mal yang setiap tahunnya akan dibayarkan kepada panitia ini dan akan dialokasikan, diserahkan kepada mereka-mereka yang berhak di ma'had kita ini. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan zakat barang temuan, rikaz? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari rikaz itu sendiri. Sebagaimana yang pernah kita singgung, orang-orang menyatakan harta karun lah istilahnya. Dari mana dia tahu itu harta karun? Ya dipendam kan, karun itu ditenggelamkan ke bumi beserta dengan seluruh harta benda yang dia miliki dan kekayaan yang dia miliki. Bisa jadi emas yang ditemukan ini, perak yang ditemukan ini, hartanya karun. Karun dengan kita sangat jauh sekali masanya. Maka lebih dari itu harus kita ketahui terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan rikaz atau harta yang ditemukan oleh seseorang yang terpendam di bumi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, warikazu fi syar'i, dan yang dimaksud dengan ar-rikaz dalam syariat, dalam pembahasan seputar zakat mal ini adalah ma wujida min dafnil jahiliyah, suatu benda yang ditemukan dan benda itu merupakan pendaman di masa jahiliyah. Ma wujida, suatu benda yang ditemukan, min dafnil jahiliyah, dan benda itu dipendam, dikubur, ditimbun di masa jahiliyah. Ay min madfuniha bihaitsu yakunu alaihi alamatul kuffar, yaitu pendaman-pendaman orang-orang jahiliyah, di mana dijumpai pada harta tersebut, barang-barang tersebut, tanda-tanda khusus, ciri-ciri khusus dari ciri-cirinya orang-orang kafir. Misal, tajirun wajada fil ardi madfunan hulliyan alaihi alamatul kuffari kullihi. Alamatul kuffar kulluhu sulban. Misal, ada seorang dia menggali sebuah tanah dan ternyata dia dapatkan perhiasan di mana pada perhiasan tersebut terdapat tanda-tanda kekafiran, kekufuran, berupa dia dapat batangan emas atau emas batangan tapi bentuknya salib. Kulluhu sulban, satu peti, petinya terbuat dari emas, begitu dibuka dalamnya juga emas murni dan tandanya salib. Ini dipastikan min dafnil jahiliyah. Ini disebut dengan rikaz. Kadzalika insan wajada darahim ma tustamalu illa fi biladil kufur, fa hadza aydan rikaz. Atau seseorang dia menggali sebuah galian, dia menjumpai darahim, dirham, perak, yang tidak digunakan kecuali di negara-negara kafir. Ini juga disebut dengan rikaz. Awanin ma tustamal illa fil khamri, fahada aydan rikaz, li'anna alladhina yashrabuna al-khamra humul kuffar. Atau seorang dapat bejana, wadah yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, entah itu cangkir, entah itu gelas, yang jelas awani yang biasa digunakan untuk menyimpan makanan ataupun minuman. Dan ini khusus digunakan untuk minum khamer. Ada wadah khusus di kalangan mereka, para pembesar, orang-orang yang banyak hartanya. Ketika mereka minum khamer, wadahnya khusus, terbuat dari sesuatu yang khusus pula, berupa emas ataupun perak. Dan ini tidak digunakan kecuali untuk minum khamer. Ini juga disebut dengan rikaz, karena yang minum minuman khamer ini di masa-masa dahulu adalah orang-orang kafir. Ini definisi dari ar-rikaz. Ma wujida fil ardi min dafnil jahiliyah. Suatu barang, suatu benda yang dijumpai dalam tanah, yang itu merupakan timbunan di masa jahiliyah. Fa ilam yakun kadzalika fa huwa luqatah, in kana laysa alayhi alamatul kufri fa innahu luqatah. Kalau seseorang mendapatkan pendaman di tanah, dia menggali tanah buat sumur, buat septic tank ataupun yang lain lah, apa saja, buat pondasi, ternyata dia dapat emas, dapat perhiasan banyak pula. Tetapi ketika dia bolak-balik ke sana kemari, dia teliti dengan seksama, dia tidak mendapatkan tanda-tanda jahiliyah, tanda-tanda kekufuran. Maka ini disebut luqatah. In kana laysa alaihi alamatul kufri fa innahu luqatah. Kalau tidak ada tanda-tanda kekufurannya, maka ini disebut dengan luqatah, dan hukumnya sama dengan hukum luqatah. Adapun kalau rikaz, maka hukumnya adalah rikaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, muttafaqun alaihi, wa fir rikazi al khumusu. Dan ar-rikaz yang ditemukan oleh seorang, maka zakatnya adalah al-khumus, seperlima, seperlima dari barang tersebut. Dan ini tidak ada nisabnya, ar-rikaz ini enggak ada nisabnya. Oh, kalau dia emas 85 gram, perak 595 gram, enggak. Berapapun dijumpai, maka dikeluarkan seperlimanya dan dimasukkan ke fai baitul mal. Pembagiannya diserahkan kepada pemerintah. Atau kalau seandainya pemerintah menunjuk instansi tertentu, maka diserahkan kepada mereka. Jadi kapan dijumpai, maka itu langsung dikeluarkan zakatnya senilai al-khumus atau seperlima. Allahu a'lam bissawab. Ini secara ringkas tentang pembahasan ar-rikaz atau barang temuan. Kalau terdapat tanda-tanda kekufuran, maka itu rikaz. Yang menemukannya berhak mendapatkan 4/5. Adapun 1/5-nya menjadi milik dia. Namun kalau ternyata di situ tidak ada tanda-tanda kekufuran, maka dia menganggap barang itu luqatah dan berlaku padanya hukum luqatah, sehingga kewajiban bagi dia adalah mengumumkan bahwa ditemukan di tanah saya perhiasan dalam bentuk emas. Maka siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya dengan tepat dan benar, silakan mendatangi kami. apa bentuknya, apakah kalung atau gelang atau emas batangan, dia umumkan selama satu tahun penuh. Kita lanjutkan ucapan Syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah. Qala wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu ala shadaqah faqila من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينكم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن وأبيه فهذا دليل من الأدلة وواحد من عدة أحاديث والتي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباه لجمع الصدقات ممن تجب عليهم وبالله التوفيق. Kata Syekh An-Najmi rahimahullah, dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim, dari hadis yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, ba'atha Umar, Rasul mengutus Umar ibn al-Khattab sebagai petugas pengumpul zakat, ala sadaqah. Jadi benar ini dalil yang digunakan oleh Syekh rahimahullah bahwa zakat itu diserahkan kepada pemerintah. Zakat yang terlihat oleh mata seperti onta, sapi, kerbau, kambing, karena dikeluarkan dari bendanya ini. Dia keluarkan onta misal 2 ekor, dia giring dari kandangnya, dibawa, terlihat oleh manusia. Mau dibawa kemana ini? Oh, ini zakat. Nunggu petugas. Ketika dibawa oleh petugas juga terlihat oleh manusia yang ada di sekitarnya. Nah, yang seperti ini diserahkan kepada pemerintah. Adapun kalau al-amwalus sirriyah an-nuqudul khafiyah, uang tunai yang tidak terlihat oleh mata, maka ini boleh diserahkan langsung kepada mereka-mereka yang berhak. Misal telah sampai kewajiban zakat pada harta kita, uang. Tetangga kita fakir, dia bukan lagi miskin tetapi fakir. Penghasilannya enggak mencukupi dari setengah dari kebutuhannya, selama setahun enggak cukup. Ini disebut fakir. Maka kita langsung serahkan ke dia. Ini boleh kalau al-amwal as-sirriyah awin nuqudul khafiyah. Atau kalau di tempat kita seperti ini, serahkan kepada panitia. Kenapa? Karena kalau diserahkan ke panitia, semuanya kumpul di situ, baru dibagi secara merata. Khawatir si fulan kaya, si fulan kaya, si fulan kaya. Mereka mengeluarkan pada satu orang. Yang ini mengeluarkan kepada si A. Yang sana ngeliat si A itu fakir. Si B, si C pun demikian, keluarkan kepada dia. Sementara yang miskin lain yang juga berhak akhirnya tidak mendapatkan. Maka lebih utama yang kedua tadi, dikeluarkan kepada panitia yang telah dipilih, kemudian mereka yang bergerak memberikan, membagikan harta zakatul mal kepada yang membutuhkan secara merata. Syahidnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para petugas yang mengumpulkan zakat. Faqila, maka dikatakan mana Abnu Jamil wa Khalid bin al-Walid wal Abbas wa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakanlah Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat. Khalid bin Walid juga tidak membayar zakat. Al-Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya juga tidak mau membayar zakat. Sampai ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yankimu ibn Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah." Tidak ada yang dikritikan kepada Ibnu Jamil kecuali bahwa dulunya dia fakir, miskin, tidak punya harta, kemudian Allah tabaraka wa taala memberikan kekayaan kepadanya. Wa amma Khalidun fa innakum tadhlimuna Khalidan. Adapun Khalid bin Walid, kalau kalian mendatanginya kemudian mengambil zakat darinya, maka kalian berbuat zalim kepada Khalid bin Walid. Apa sebab? Qad ihtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillah. Karena dia telah mewakafkan, menginfakkan peralatan perangnya dan harta yang dia miliki untuk persiapan perang fi sabilillah. Bukan lagi menjadi milik dia, tetapi harta yang dia miliki yang terkena kewajiban zakat sudah dia wakafkan untuk persiapan jihad perang fi sabilillah, sehingga pada hakikatnya dia tidak ada harta yang sampai pada nisab dan harus dikeluarkan zakatnya. Wa ammal Abbas, adapun Al-Abbas tidak mengeluarkan zakatnya. Fa hiya alayya wa mithluha ma'aha, maka sesungguhnya kewajiban itu adalah tanggunganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal dengan harta yang sama. Artinya sudah dipinjam terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dua kali lipatnya untuk dua tahun mengeluarkan zakatnya. Sudah diserahkan oleh Al-Abbas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dipinjam terlebih dahulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan kaum muslimin. Maka Rasul menyatakan, fahiya alayya, itu adalah tugas, adalah tanggung jawabku untuk mengeluarkannya. Wa mithluha, dan yang semisal lagi dengan harta itu, ma'aha, bersamaan dengan yang pertama tadi. Thumma qala, kemudian Rasul menyatakan, ya Umar, amma sya'arta anna ammar rajuli sin wa abi. Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa ammur rajul, paman dari seseorang, paman kandung dari pihak ayah. Kalau bahasa kita kan saudara ibu ya disebut paman, saudara kandung bapak ya disebut dengan paman. Tetapi di sini kalau disebutkan dengan na'am adalah saudara ayah kita, saudara kandung ayah kita, seayah seibu. Sinwu abi, ini adalah sinwun. Kalau bahasanya itu gampangnya itu satu polong biji itu tumbuh dua tanaman, kelapa misal, kan buahnya satu, tumbuh dua batang sawit, bijinya satu, tapi ketika disemai tumbuh dua. Nah ini disebut sinwur rajul, saudara satu induk atau satu keturunan. Ammar rajul sinwu abi. Fahada dalilun minal adillati wa wahidun min iddati ahadith. Ini adalah satu dalil dari dalil-dalil yang ada dan satu hadis dari hadis-hadis yang sangat banyak. Wallati tadullu ala anna an-nabiyya kana yursilul jubah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu beliau mengutus para pemungut, para pengambil zakat. Artinya zakat itu diserahkan kepada pemerintah. Ini yang ingin beliau sampaikan. Karena Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan fa in qasamaha fajaiz. Kalau dibagikan sendiri boleh, mau onta dibagikan sendiri kepada fakir miskin boleh, sapi boleh, buah-buahan dan biji-bijian boleh, atau harta emas, perak, mata uang boleh. Al-Imam Al-Barbahari membolehkan semuanya. Dan Syekh An-Najmi menyatakan ini adalah wasilah kepada seseorang untuk menahan zakat padahal telah terkena kewajiban zakat. Kenapa? Sudah saya serahkan kok kepada si fulan padahal belum. Maka beliau menyatakan bahwa yang seperti itu adalah terjatuh pada perbuatan bid'ah. Bisa saja seseorang mengaku dia telah mengeluarkan zakatnya padahal belum. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil ini loh, Rasul. Beliau mengirim, mengutus para petugas untuk mengumpulkan zakat sehingga zakat itu diserahkan kepada pemerintah. Li jam'is shadaqat mimman tajibu alaihim, Rasul mengutus para petugas untuk mengumpulkan zakat mal dari mereka-mereka yang telah terkena kewajiban zakat. Wabillahi taufiq. Dengan demikian selesai kita dari permasalahan zakat ini secara garis besar. Bagi para ikhwah yang ingin membaca permasalahan ini lebih rinci seputar masalah zakatul mal dari apa yang telah kita sampaikan dari pertama, bisa membaca majalah Asy-Syari'ah. Di sana Ustaz Sarbini hafizahullah beliau mengupas tuntas tentang permasalahan zakat mal. Gambaran globalnya adalah apa yang telah kita sampaikan. Bagi mereka-mereka atau bagi para ikhwah yang bisa membaca kitab dan ingin merujuk sendiri kepada kitab-kitab para ulama, bisa dibaca, bisa dilihat pada semua pembahasan fiqih yang membahas tentang permasalahan kitabuz zakah, apapun kitabnya. Insyaallah akan dijumpai di sana pembahasan secara rinci, meluas tentang permasalahan zakatul mal. Namun kalau ingin mengambil yang ringkas dan mudah difahami, ya majalah Asy-Syari'ah karena itu berbahasa Indonesia. Barakallahu fiikum wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.